Suro-suro pasal valu. Tempo Stefanus nipatesi nasi tuju vou Isaulus. Naopu etu tau-tau tonai karijai Alatala nombatana Stefanus ridayo ante nasu sampu urara ira nombatangi ia. Nompamula eo etu vou topong para saya ipue Yesus ringata Yerusalem mpu-umpu nipandasa to Yahudi sampe ira nagaro no simpatatare mpakari umba-umba, ritana Yudea ante Samaria, aga suro-suro ipue Yesus da'a. Tapi Isaulus nompasimbuku mompakaropu topong para saya ipue Yesus etu. Butu-butu sapo ira nipesuana, pade isema-sema tonong para saya ipue Yesus, nabelo kalanggai, nabelo kabesi, neumbunjaina risavalikuna, pade nisuarakana riara tarunggu. Topong para saya ipue Yesus tonagaro no simpotatare etu, nompatolele kareba ipue Yesus mpakari umba-umba. Samba anggari jai ira no sanga ka i Filipus. Ia nalau ringata Samaria, pade nipatolelena katau-tau risetu, tesa magau to mompakasalama to ni janji Alatala. Nadea tau to ni pesua seta ni pakabelona. Seta-seta etu nesuvu ante no ngare-ngare. Pade nadea tau na punggu, pade tau na kejo vou ni pakabelona. Tempo tau-tau na ngepe i Filipus no tesa, pade ira nanggita kabaraka-kabaraka to ni kaviana, ira ante no saumurara nompariaran tai, pade nantarima nuapa toni tesa i Filipus. Jadi, nadambam puumorara tau-tau ringata Samaria etu. Riara ngata etu, naria samba asando no sanga ka i Simon. Barasakuya kasaena, ia nompovia tau-tau ringata Samaria, natekaja ante panggaviana. Pade ia nanguli katau, ia sambaa tau na baraka. Pura-pura tau riara ngata etu, na beloka totua-totua, na beloka ngana-ngana, nompariaran ta itesana. Ira nanguli. Tau eimo, naria kuasa ngari jai Alatala, toni uli kuasa bete. Ira pura-pura nantuki ia, apa nasaemo ia nipoguma ira, sabana ngari kasandona etu. Tapi vei-vei, niparasaya iramo, tesa i Filipus, tonompatolele ka ira kareba belo, Eva po parenta nu Alatala, pade vou Eva Yesus Kristus, magau tomompaka salama, toni janji Alatala. Naupu ira nompara saya, ira nidiu Eva tandaina, ira topompara saya ipue Yesus. Nabelo kalanggai, nabelo kabesi. Simon boto vou, nompara saya mo, pade naupu ia nidiu, nalau mo ia mpasangganinggani ante i Filipus. Nogu mampu ia nanggita kabaraka-kabaraka ante tandai-tandai toni poguma toni kavia i Filipus. Suro-suro ringata Yerusalem, nangepe kareba, tau-tau ringata Samaria, nantarima tesa nu Alatala. Jadi ira nompakau i Petrus bo Yohanes mpaka gusaa. Tempo ira rombaa narata risetu, ira nosambayaka tau-tau to Samaria etu, ala ira rapesua nosa nagasa nu Alatala. Nikavia ira ivetu, sabana nosa nagasa nu Alatala, da apa nanau nesua rijai to Samaria tonom para saya. Ira aganidiu, ante nanguli sanga ipue Yesus. Pade i Petrus bo Yohanes, nombadika pale ira, ribalenga tau-tau to Samaria etu. Pade ira nipesua nosa nagasa nu Alatala. Nikita i Simon, nosa nagasa nu Alatala, nesua rijain tau, tempo suro-suro nombadi kapale ribalengga ira. Jadi, nikenina doi ka i Petrus bo Yohanes, madota mangoli baraka etu. Niulina. Baika aku vou sanu baraka komi etu, ala ane aku vou membadi kapale ku ribalenggan tau, ira vou mamala rapesua nosa nagasa nu Alatala. Tapi nesonomo i Petrus. Masur kavumpu iko ante doimu, sabana nipikirimu, baraka toni vai Alatala, mamalara oli ante doi. Iko da antoto masipato metuki riara panggavia kami ei. Sabana raramu da ananuari jai Alatala. ninjaniku, iko itu na ponu ante siriati raramu. Pada iko nipo batua tona jaana. Sabana itu, kabasaka mo patujumu tona jaana itu, pada perapi mo kaipue, ala ia momba ampungi pompekirimu tona jaana itu. Pada nanguli isimon, ai, tulungi po sambaya komi ka aku. Perapi ka ipue ala nee Maria sangaya toniuli komi itu madupari jaiku. Sangga naopu i Petrus bo Yohanes notesa, nompakanoto katau isema Yesus, pada nompatolele tesa ipue ka ira, nanjilimo iram pakaringata Yerusalem. Pada riaram polumako itu, ira nompatolele karebabelo, rinadea ngatan to Samaria. Pada naria sambaa malaika, narata nangulika i Filipus. Kalau mo iko risabinga puluna, ripoga jala motua ngaringata Yerusalem, paka ringata Gaza. Jala itu nakalinoa. Jadi nalaumo i Filipus. Tempona itu, naria sambaa tau Ethiopia, nanjili ngaringata Yerusalem. Ia sambaa pangga bete, nipaka kuasa nomba urusi, mbarambara magau besi Ethiopia. Magau besi itu, nusangaka ikandake. Pangga bete itu, dari arampolu makona na tingguli nomba somba alatala ngaringata Yerusalem. Tempo dokana nolumako ia nekatoko nomba basa buku Nabi Yesaya. Pade nangulimo nosa nagasa ka i Filipus. Kau polumako iko mumpakamosu dokan tau etu. Jadi nangovamo i Filipus mumpakamosu dokan tau etu. Niepena tau etu nomba basa buku Nabi Yesaya. Pada ni pekutana na ia. Tua, ninja ni komi batua na nuapa ni basa komi itu? Nesonomo tau itu. Ivenu aku menginjani ane da aria tau mumpakanoto batua na ka aku. Kamai pesavi mo rido ka ei. Pekatoko mo risinjori ku sei. Ive imo tesa-tesa toni basan tau itu. Ia eva bimba niumbu rakeni rasambale. Eva saungu ana bimba da anombe ane vulu na ragari. Ive tuvou ia da antoto notesa nau aga sambela. Ia nisalai pada ia nitangara ante daa naria kakonona. Daaria mulina toma mala ratuturan tau. Sabana ia nipatesi mana riari dunia ei. Nangulimo pangga bete etu ka i Filipus. Ane mamala ulika aku iseman toto kakonona, toni uli Nabi Yesaya ei, tempo ia notesa katau nirapa ka eva bimba, korona mboto barat taun tanina. Pade i Filipus nomba tarangga etu ka ia. Ia nompa mulang gari tesa-tesa, toni basa pangga bete etu, pade ni pasimbayuna ka ia, kareba belo ipue Yesus. Riaram polumako etu, naratamo ira risaungu petoo tonaria ue. Nanguli pangga bete etu. Kitamo, etu naria ue. Mamala aku radio komi vei vei. Nesonomo i Filipus. Ane komi numpara saya ante rarampu umpuu, komi mamala radio. Nangulimo pangga bete Ethiopia etu. Aku numpara saya, Yesus etu ananu alatala. Naupu etu, nipakauna nompo peta dokana. Pade nanaumo ira rombaan gari doka, pade nalaumo ira riara ue. Pade pangga bete etu, nidiu i Filipus mo, eva tandaina ia topon para saya ikue Yesus. Tempo ira nesore ngariara ue, nosa nagasa nu alatala, nangala i Filipus ngari setu. Ia da amana nikita pangga bete ngari Ethiopia etu. Pade antena dambam puu rarana, pangga bete etu nompapola polumakona. Ante daa ninjani-njani i Filipus, nariamo ia ringata asdot. Pade napolamo ia nompatolele karebabelo katau-tau, ripura-pura ngata, sampe ia narata ringata kaisarea.